pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, minta pencerahan buat saya pribadi yang sedang kasmaran karena virus cinta. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Kok bisa terkena virus cinta? Harusnya kita harus memakai protokol kesehatan supaya enggak kena virus. Barakallahu fikum. Bagaimana protokol kesehatan supaya tidak kena virus cinta? Jangan engkau ikhtilat dengan para wanita. Jangan engkau berhubungan dengan para wanita kecuali hajat sekedarnya, dan jangan ada urusan yang selain hajatnya. Artinya, ini saya beli, ini saya ambil, selesai. Kalau misalnya hubungannya jual beli di mana, di pasar dan sebagainya. Hijab, hendaknya idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau engkau bertanya pada mereka, pada wanita, dari balik hijab. Jangan SMS-an. Jangan Facebook-an. Ini barakallahu fikum, protokol penting agar engkau tidak terkena virus cinta. Tetapi kalau sudah terkena virus cinta, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dijulukinya dengan asyik ma'syuq namanya. Atau beliau katakan al-isyq. Beliau rahimahullah menyatakan al-isyq itu lebih daripada penyakit seorang yang terkena jin. Kalau ada seorang yang terkena jin kesurupan, maka mereka yang kesurupan dengan al-isyq, kata beliau, itu lebih mengerikan. Apalagi isyqnya isyqus suwar. Isyq suwar itu barakallahu fikum karena terfitnah kena virus cinta hanya karena gambarnya, bentuk orangnya, wajahnya, bentuk tubuhnya dan sebagainya. Itu isyq. Bukan cinta yang murni, bukan cinta yang asli. Itu isyq. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnatun nisa. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari isyqus suwar. Seorang yang terkena virus cinta, terkena isyqus suwar, kata Muqayyim, sulit untuk lepas. Enggak bisa. Maka kalau dia adalah salehah, wanita yang baik, segeralah nikahi, selesai. Segeralah nikahi, selesai. Tetapi barakallahu fikum, kalau ternyata dia adalah wanita yang jelek, bukan ahlus sunnah, bukan orang yang baik-baik, bahkan na'udzubillah, maaf-maaf, murahan, yang memakai pakaiannya seksi begini dan begitu, maka itu adalah iskuswar yang tidak perlu kamu turuti, dan itu adalah syaitaniyah. Itu adalah syaitaniyah. Sehingga bagi yang belum terkena virus cinta, saya nasihatkan untuk berjaga-jaga diri dengan protokol yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya SAW. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada sepeninggalku satu fitnah bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita. Sehingga harus jaga-jaga. Harus berhijab, dalam artian jangan bergaul bebas dengan mereka. Jangan ikhtilat, jangan berdua-duaan, jangan berhubungan dengan SMS, jangan berhubungan dengan telepon-teleponan, jangan berhubungan dengan Facebook, jangan berhubungan dengan media sosial. Dengan para wanita-wanita yang bukan mahram. Karena itu akan jadi fitnah. Akan membawa virus. Yang virus itu bukan virus cinta sesungguhnya, tetapi isqus suwar. Hanya terfitnah oleh gambar-gambar zahir, kamu tidak tahu hatinya seperti apa, kamu tidak tahu bagaimana dalamnya, kamu tidak tahu bagaimana hatinya, kamu tidak tahu semua, kamu hanya lihat gambarnya saja. Na'udzubillahi min dzalik, ini barakallahu fikum sangat berbahaya. Maka hati-hati. Kalau sudah kena, dua itu tadi. Yang pertama, engkau putus. Buang nomornya, buang alamatnya, buang semuanya. Jangan ada yang disimpan olehmu dan kemudian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita itu wanita yang jelek. Kalau dia adalah wanita yang baik-baik, salehah, Masya Allah, ya nikahi saja segera. Jangan sampai terkena fitnah yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita semuanya dari kejelekan fitnah para wanita. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari jelekan fitnah-fitnah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Nah, bismillah, Afan Ustaz mau bertanya. Bolehkah seorang istri tidak mau membantu suaminya bekerja dengan alasan sudah mempraktekkan membantu dan akhirnya suaminya menjadi malas bekerja? Nah, yang jadi masalah, seorang istri itu harus taat pada suaminya. Adapun kepada suaminya, saya akan nasihatkan bahwa bekerja mencari ma'isyah itu tanggung jawabmu, tanggung jawab suami. Allah lebihkan suami di atas para wanita karena itu. Ingat-ingat kembali ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Saya ulangi ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Mengapa? Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena apa yang Allah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ini Allah tinggikan fadilah laki-laki di atas perempuan. Apa yang berikutnya? Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena harta yang mereka nafkahkan untuk istri dan anak-anaknya. Itu kelebihan laki-laki. Mengapa mereka jadi pemimpin? Karena kelebihan yang mereka punya dan karena ma anfaqu min amwalihim, karena apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka, sehingga suami yang bertanggung jawab. Adapun istri punya kesibukan lain, mengurus anak-anakmu, mengurus rumahmu, mengurus sesuatu yang akan menjadikan kamu di sana tenteram di rumah, diberikan melayanimu, memberikan makan untuk mempersiapkan masak dan sebagainya. Tayyib. Hanya saja Allah Ta'ala alam, sang istri memiliki kewajiban untuk taat pada suami. Maka selama kamu bisa, selama kamu mampu, bantulah. Selama kamu bisa, selama kamu mampu, bantulah. Misalnya engkau yang membikinkan kuenya, suamimu yang menjajakannya, misalnya. Kamu yang membikinnya, dia yang memasarkannya. Ini tidak mengapa, walaupun ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat adalah para istri membantu suami dalam bisnis. Di antara bentuk-bentuk atau tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah para wanita membantu suaminya dalam masalah bisnis. Tapi itu kata para ulama bukan berarti haram. Selama itu perkara yang mubah dan bisa dilakukan oleh wanita, silakan. Taatilah suamimu selama kamu mampu. Jadi nasihat tadi, yang pertama buat suami, agar seharusnya engkau yang bertanggung jawab untuk itu. Tetapi kalau terpaksa, dan saya tidak tahu, kadang-kadang ada saja kesusahan-kesusahan yang dialami oleh para suami dalam rumah tangganya dalam mencari ma'isyah, mungkin dia terpaksa harus meminta istrinya membantu, maka para istri tidak ada pilihan lain kecuali mentaati suaminya. Mudah-mudahan akan mendapatkan jannah dari Allah SWT, karena Rasulullah SAW telah menghabarkan seorang wanita kalau sudah salat 5 waktunya, sudah puasa bulan Ramadannya, kemudian mentaati suaminya, maka akan dipersilahkan masuk surga min ayyi abwabi tsamaniyati syaat. Akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang 8. Masya Allah. Puasanya sudah dilaksanakan. Salatnya 5 waktunya sudah dilaksanakan. Kemudian taat suaminya. Cukup bagi seorang wanita. Dia akan dipersilahkan masuk surga dari manapun dari pintu yang 8. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Kalau kita membaca sejarah atau kisah orang-orang soleh terdahulu, baik dari kalangan nabi ataupun ahli ibadah atau apapun itu yang berkenaan dengan peristiwa atau hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kita dapati kejadian-kejadian di dalam kisah itu kejadian luar nalar, kejadian yang di luar nalar manusia, seperti berpindahnya singgasana, setan yang berubah wujud menjadi manusia, malaikat yang berubah wujud jadi manusia, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa seperti itu hanya terjadi di masa lalu dan tidak akan terjadi di masa sekarang? Mengingat hampir-hampir kita tidak pernah mendengar kisah seperti itu di masa ini kecuali kebohongan dari kaum sufi. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada beberapa perkara yang perlu saya kritisi dalam pertanyaan ini sebelum dijawab. Pertama, kalimat di luar nalar manusia. Ini saya kritisi, mengapa? Karena itu adalah bahasa mereka, kaum rasionalis, kaum aqlaniyun, atau kaum mu'tazilah dan sejenisnya. Adapun ahlus sunnah memiliki akal yang sehat dan menyatakan kejadian-kejadian tersebut sangat-sangat masuk dalam nalar. Mengapa? Karena akal mereka tidak beriman pada Allah, sedangkan akalnya ahlus sunnah, akalnya kaum muslimin beriman kepada Allah Ta'ala. Bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha bisa, maha kuasa. Jadi kalau mereka berkata, oh ini mustahil, tidak masuk akal. Tidak masuk akalmu yang tidak punya iman. Tetapi masuk akal kami yang punya iman pada Allah. Allah bisa menakdirkan dengan kun fayakun. Allah SWT idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berkata kun yang bermakna jadilah. Maka jadilah dia. Mudah bagi Allah SWT. Itu yang pertama. Barakallahu fikum. Kritisan atau kritikan terhadap bahasa tersebut. Tapi saya paham. Yang dimaksud hanya mengungkapkan kejadian-kejadian yang dijuluki dengan kejadian kharikul adah. Itu bahasanya. Jangan di luar nalar. Kharikul adah luar biasa. Keluar dari kebiasaan. Biasanya api membakar. Tapi kepada Nabi Ibrahim tidak biasa. Apinya tidak membakar. Sehingga dalam bahasa Arab bukan dijuluki dengan kalimat di luar nalar atau di luar akal atau tidak masuk akal. Karena kami kaum muslimin sangat percaya dan akal kami menerima. Mungkin saja kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Tayyib. Sehingga bahasanya kharikul adah. Keluar dari kebiasaan. Tayyib. Perkara yang keluar dari kebiasaan, yang kharikul adah, ada tiga. Pertama, Allah takdirkan kejadian yang luar biasa untuk memuliakan nabi-nabinya. Tongkat Nabi Musa menjadi ular misalnya. Atau tongkat Nabi Musa yang membelah lautan dan seterusnya. Atau nabi-nabi lain juga Allah berikan kejadian yang seperti itu. Itu dijuluki dengan mu'jizat. Mu'jizat. Yang kedua, kejadian-kejadian yang luar biasa, yang kharikun lil'adah, keluar dari kebiasaan, untuk memuliakan wali-walinya. Wali-walinya adalah orang-orang yang dicintainya. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Tapi orang saleh yang dekat dengan Allah, maka kadang-kadang Allah takdirkan terjadi pada mereka. Yang kedua ini dijuluki dengan karamah. Karamatul awliya. Jangan dikira bahwa karamatul awliya itu hanya keyakinan sufi. Jangan dikira bahwa keramat-keramat aulia, keramat-keramat para wali, itu hanya akidahnya sufi. Tidak. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, bahkan Imam Hibatullah Al-Lalikai, yang memiliki kitab berjudul Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah, 8 juz, dalam 4 jilid, masih ada ternyata jilid yang ke-9, khusus tentang karamat aulia. Khusus tentang karamah-karamah para wali. Demikian pula kitab-kitab yang lain dari para imam-imam seperti Hilyatul Awliya. Kalau engkau baca dalamnya banyak kejadian-kejadian yang aneh juga. Kisah-kisah yang tidak semuanya tidak benar. Ada beberapa riwayat-riwayat yang sahih dan terjadi. Seperti pasukan para sahabat yang berjalan di atas sungai, ternyata kuda-kuda itu berjalan di atas air. Itu terjadi dan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Demikian pula para imam-imam ahlus sunnah. Ketika Imam Ahmad disiksa, dicambuk dan seterusnya, tiba-tiba yang mencambuknya lari dengan segera dengan wajah yang pucat ketakutan. Ditanya, ada apa denganmu? Aku melihat unta yang ganas yang akan menerkamku. Dilihat, tidak ada apa-apa. Mana unta yang ganas tadi? Ini khonudin a'azakullah yang namanya karamah. Karamatul awliya. Hanya saja barakallahu fikum, karamatul awliya tidak bisa dipelajari, tidak bisa dicari, tidak bisa ditentukan. Saya ingin keluarkan karamah saya, enggak bisa. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat ya tahaddabihi, dia bisa menantang orang. saya punya ajaiban yang membuktikan kalau saya benar-benar Rasul. Itu bisa. Tapi karamah tidak. Datang tiba-tiba dan hilang tiba-tiba. Kalau kita tanyakan pada Imam Ahmad, coba ulangi yang kayak tadi. Ya gak bisa. Karena beliau pun tidak merencanakannya. Beliau hanya berdoa, ya Allah jangan buka auratku. Ya Allah jangan buka auratku. Karena pakaiannya dengan cambukan-cambukan menjadi robek-robek, kurang khawatir akan terbuka auratnya. Ya Allah, aku minta kepadamu agar jangan sampai auratku terbuka. Ternyata yang mencambuknya tiba-tiba terkejut dan lari dengan pucat pasi. Ternyata dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula karamah-karamah yang lain dari para aulia, dari para wali. Tetapi saya ulangi, karamah tidak seperti mukjizat, tidak bisa direncanakan. Sehingga kalau ada orang yang berkata, kita akan mempelajari karamah supaya bisa kita mengeluarkan karamah kita, kita harus berpuasa sekian hari, harus, maka kita jawab, itu bukan karamah. Karamah itu orang yang beribadah pada Allah dengan benar-benar ibadah yang ikhlas, saleh, masya Allah, tiba-tiba terjadi padanya keanehan tanpa direncanakan, maka itulah yang dikatakan dengan karamah. Kalau bukan seperti itu, pakai dipelajari, pakai mantra-mantra, dan itu adalah yang ketiga. Kita dapat dua kan, mukjizat untuk para nabi, karamah untuk para wali, dan yang ketiga syakwadah. Syakwadah, kejadian-kejadian aneh tapi yang dilakukan oleh jin-jin dan syaitan. Jadi kerjasamanya manusia dengan jin. Dan jin itu memang ada. Dan manusia yang bekerja sama dengan jin adalah para syaitan, para dukun-dukun dan sejenisnya. Allah melarang manusia untuk bekerja sama dengan jin. Dilarang di dalam surat Al-Jin, "Wa nahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya sebagian dari manusia ada yang meminta bantuan dari kalangan jin, dan itu menjadikan jin-jin tambah sombong dan mereka menjadi bertambah dosa. Ini menunjukkan larangan haram untuk bekerja sama dengan jin, jin putih maupun jin hitam. Jangan dikira kalau jin muslim boleh karena itu jin putih, kalau jin hitam itu syaitan, tidak boleh. Dua-duanya tidak boleh, karena Allah menyatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Sebagian manusia ada yang minta tolong kepada jin atau berlindung kepada jin-jin, maka itu menjadikan jin-jin tadi tambah sombong dan mereka bertambah dosa. Ikhwanuddin a'azakumullah, maka apa yang diupayakan oleh mereka, sebagian kaum sufi yang sesat, kemudian mereka berupaya untuk semedi di kuburan atau semedi di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan karamah, kita katakan itu jelas bukan karamah. Karena karamah itu Allah akan berikan pada orang-orang yang saleh, mukmin taqi, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, apakah ada nas yang menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi di masa lalu saja, tidak di zaman sekarang? Maka itu kita jawab, tidak ada. Bahkan sebaliknya, bisa saja terjadi kapan saja kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Buktinya terjadi kepada wali-wali, pada Imam Ahmad dan imam-imam lainnya, para ulama, masya Allah, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok tidak pernah lihat sekarang ini dalam kenyataannya? Kita jawab, hampir tidak ada orang yang sesoleh mereka dulu. Itu masalahnya. Hampir enggak ada orang-orang soleh, wali-wali yang seperti dulu, para imam-imam, para aulia. Jarang sekali hari ini, barakallahu fikum. Sekalinya dikira orang soleh, ternyata dia dukun. Acaranya atau semedi di kamarnya, tidak mau keluar. Saya katakan kalau dia tidak mau keluar kamar 40 malam, 40 hari, maka saya katakan dia tidak soleh. Mengapa? Bukankah orang soleh harus ke masjid? Harus sholat berjamaah bersama kaum muslimin? Oh, dia sholatnya di Mekah, tidak bisa. Karena waktu di Mekah dengan waktu di sini tidak sama. Berbeda waktunya. Dan kewajiban dia di sini, ya sholat di sini. Kecuali kalau dia tinggal di Mekah, ya silakan sholat di Mekah. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati membedakan antara karamah dengan syakwadah. Bagaimana membedakannya? Membedakannya adalah dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. la tusaddiqhu. Jangan percaya pada mereka. Walau yusalluna 'alal ma', jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air. Hatta yutabbiqu sunnah. Catat baik-baik ucapan Imam Syafi'i, dan ini masyhur. Silakan tanya pada mereka, mereka akan tahu ucapan ini. Jangan percaya kepada mereka walaupun mereka salat di atas air sampai mencocoki sunnah. Maka kita lihat sunnah dan cocokkan dengan sunnah. Kalau dia tidak cocok dengan sunnah tapi memiliki keanehan-keanehan, itu sya'wadah, itu permainan syaitan. Kalau dia masya Allah memiliki keanehan dalam keadaan dia di atas sunnah, baru itu karomah. Maka saya ulangi ucapannya, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma hatta yutabbiqu sunnah. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka bisa salat di atas air sampai mereka mencocoki sunnah. Ditambah oleh para imam setelahnya yang mendapatkan faedah ini dari Imam Syafi'i. Betul Imam Syafi'i, kata Syekhul Islam rahimahullah, la tusaddiqhum walau yusalluna 'alal ma wa yatiru fil hawa. Ditambah lagi yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun bisa salat di atas air, walaupun terbang di langit. Jangan percaya hingga mereka benar-benar mencocoki sunnah, menerapkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka itu bukan karamah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, selanjutnya Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya, bagaimana hukumnya memberi uang pada orang-orang yang meminta-minta? Apakah boleh atau harus melihat dulu kondisi orang yang meminta-minta tersebut? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Boleh, silakan memberi, silakan tidak. Tetapi kita menghukumnya secara zahir. Zahirnya dia minta-minta, zahirnya dia pakainya compang-camping, maka berikan kepadanya. Nah, kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan pahala ala niyah, atas niat kita. Walaupun ternyata dia berdusta, walaupun ternyata dia menipu, maka dia yang dosa. Kamu tetap dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Nahkum 'ala adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukumi zahirnya, Allah lah yang akan menghukumi batinnya. Nah, berikutnya Ustaz, bismillah. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa dijaga dan dilindungi Allah dari segala bentuk kejelekan. Amin. Amin wa iyyakum. Qadarullah, hari-hari ini kita sering mendapatkan berita kematian atau sakit yang menimpa seseorang. Apakah dengan kita melampirkan stiker yang berisi doa sudah dianggap mencukupi? Bukankah doa termasuk amalan lisan yang harus dilafadzkan? Mohon bimbingannya Ustaz, barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau kamu berniat mendoakan, maka apakah dengan ditulis atau dengan stiker atau dengan lisan sama saja kalau hatimu niat untuk mendoakan. Tetapi ditulis itu jelas lebih afdal karena kamu mengucapkannya sekali. Orang sedang menulis kan mengucapkan barakallahu fikum atau syafakumullah atau innalillahi wa inna ilaihi. Kamu ketika ngetik itu dalam hatimu membaca begitu. Tapi kalau stiker tik klik kirim, jangan-jangan kamu sama sekali tidak merasa kalau kamu sedang berdoa. Itu yang jadi masalah. Wallahu taala alam bisawab. Sungguh-sungguhlah mendoakan saudara kita dengan rahmat dan maghfirah. Nah. Baik, berikutnya Ustaz, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana solusi untuk mendapatkan kelapangan hati? Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan katsira. Teorinya mudah, tetapi praktiknya sangat berat. Artinya jangan dikira saya menjawab berarti saya sudah bisa begitu, tidak. Manusia sa'atan sa'ah. Manusia kadang begini, kadang begitu. Kadang naik imannya, kadang turun imannya. Maka berupayalah, pertama, agar hati kita lapang, tawakal ala Allah. Karena setiap perkara yang menggelisahkan hati, biasanya karena kurang tawakal. Allah SWT menyatakan, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan cukupi dia. Sehingga jangan kamu stres karena perkara yang belum terjadi. Jangan kamu stres karena perkara yang belum tentu. Nanti gimana kalau begini, nanti begini kalau begitu. Itu semua kalau-kalau. Tawakkal 'ala Allah. Serahkan pada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan ini kepadamu. Aku hanya ini yang aku bisa upayakan. Usahaku bisa sampai sini. tidak mampu lebih dari ini, ya Allah, aku minta kepadamu, aku bertawakal kepadamu. Sudah serahkan pada Allah, niscaya hati akan menjadi tenteram. Yang kedua, barakallahu fikum, sifat qanaah dan syukur. Apa yang diberi, syukurilah, alhamdulillah. Hati akan menjadi tenteram karena tidak peduli dengan orang lain. Wah, pulang dapat sekian, pulang dapat sekian. Jangan mikir yang mereka, pikir apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita telah diberi kesehatan. Mata bisa melihat dengan baik. Si fulan, alan itu mereka dalam keadaan tidak bisa melihat dan sedang dioperasi, membutuhkan dana sekian ratus juta. Berarti kekayaanmu lebih dari itu, karena matamu sehat walafiat. Tidak perlu sekian ratus juta untuk mengobati mata. Waqis ala zalik, silakan kiaskan dengan yang lain, dengan telingamu, dengan tanganmu, dengan badanmu, dengan semua apa yang ada pada dirimu, syukuri walhamdulillah, kamu mendapatkan lebih dari mereka. Ditambah lagi dengan apa yang Allah berikan pada kita dari hidayah, syukur dengan apa yang Allah berikan pada kita dari hidayah, sehingga kita menjadi seorang mukmin muslim ahli sunnati wal jamaah, masya Allah. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Maka berapapun Allah berikan rezeki pada kita, kita akan bersyukur. Itu qanaah. Yang ketiga, barakallahu fikum, taqarrub. Berdekatkan diri pada Allah. Semakin dekat kepada Allah, hati semakin tenteram. Semakin dekat pada Allah, hati semakin tenteram. Kerjakan yang wajib-wajibnya. Kemudian berusaha untuk menambah yang, dengan yang sunnah-sunnahnya. Sehingga semakin dekat dengan Allah dan hati semakin tenteram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta pencerahannya kiat-kiat istiqomah untuk taat kepada Allah di atas cahaya sunnah. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Waiyakum jazakumullahu khairan. Ini juga sama seperti tadi. Teorinya bisa kita jawab, tapi jangan mengira bahwa saya sudah sempurna. Tidak. Kita berupaya bersama-sama untuk melaksanakan kiat-kiat istiqomah. Orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, dalam kata lain tidak istiqomah, biasanya karena tidak tahu jalan itu menyimpang. Dikira benar, dikira ini jalan yang baik, akhirnya menyimpang. Berarti kiat pertama, ilmu. Harus belajar, belajar, belajar. Ta'lim, ta'lim, ta'lim. Mempelajari hadis, mempelajari ayat, mempelajari sunnah-sunnah. Jangan sampai kita salah langkah dalam keadaan mengira kalau itu baik, karena tidak punya ilmu. Berarti ta'allum harus itu kiat pertama. Kemudian barakallahu fikum, apa gunanya ilmu kalau kita tidak amalkan? Supaya tetap istiqomah, apa yang kita sudah tahu, kerjakan. Apa yang sudah kita tahu, kerjakan. Dengan berijtihad, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan semua yang sudah kita ketahui. Baik, itu kedua. Ketiga, carilah teman-teman yang baik akan membawa kita untuk istiqomah di atas kebaikan. Dan jangan bergaul dengan orang-orang yang jelek yang akan menyeret kita pada kejelekan. Bergaullah dengan ahli sunnah, salafiyun, yang sama-sama bercita-cita untuk meniti jejak salafus saleh. Maka kamu akan bisa ta'awun, bantu-membantu untuk istiqomah di atas jalan sunnah. Dan jangan duduk dengan ahlul bid'ah, ahlul dalalah, ahlul syubhat, karena bisa jadi engkau akan teracuni dengan syubhat-syubhat yang engkau kira benar padahal itu adalah batil. Engkau kira itu hak padahal dia batil. Engkau kira itu adalah sunnah padahal itu bid'ah. Jauhilah. Menghindar dari mereka-mereka yang menyimpang. Yang keempat, tempatnya hendaklah kita tinggal di lingkungan yang baik. Karena lingkungan yang baik akan mendukung engkau berbuat baik. Lingkungan sunnah akan mendukung engkau untuk menegakkan sunnah. Tetapi kalau engkau berada di tengah-tengah lingkungan yang jelek, akan menyeret engkau pada kejelekan. Bahkan ketika engkau menegakkan satu sunnah, akan menjadi bahan cemoohan, akan dibuli oleh mereka, ah, ini apa segala macam. Maka engkau akan terhalang untuk mengerjakan sunnah dan suatu saat akan terseret dengan mereka dengan alasan kita harus pandai-pandai bergaul dengan orang awam, maka kita imbangi mereka dengan meninggalkan satu sunnah, dua sunnah, tiga sunnah, hilang. Lama-kelamaan engkau menjadi orang awam. Sehingga carilah lingkungan yang baik agar terdukung. Dengan ikhwan yang baik, dengan teman yang baik, dengan lingkungan yang baik, akan tegak. Tawasi bilhaqi wa tawasi bisabr. Ketika engkau tergelincir, diingatkan oleh temanmu. Ketika temanmu tergelincir, engkau mengingatkan dia. Masya Allah, akan indah dan istiqamah di atas cahaya sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, walhamdulillah telah kita ikuti bersama dua sesi dari acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua di hari ini. Dan sepertinya kita akan akhiri acara Untaian Mutiara Indah pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Biidnillahi wa taufiqih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.